sepi ku dambah. Kilas wajahmu oh Dewi membesit kalbuku. Saat daku terlena di buai, usap lembut jemarimu dan bentuk syahdu. Layar berkembang megah kini menuju peraduan suci, rintih lirih cinta Dewi. Langit biru awan dan benderang, permadani cipta alam, bayangkan hidup bahagia. Keningmu terasa wangi semerbak melati, hangatnya di hati. Ku berikan kau segalanya dan bisikan mesra tak ku rendang tentang cinta. Selamanya kita akan bersama, dan bunga barang asmara kan selalu bersama. Sampai akhir.